wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurkowim Umar, dari kampus kota sebelah Brawijaya. Sekarang saya itu Cak, semester 3 sastra Inggris Brawijaya. Bulan-bulan ini saya berpikiran untuk tidak kuliah lagi. Merasa bahwa kuliah itu gak penting. Seperti Cak kata, sering bilang bahwa kuliahlah agar tahu bahwa kuliah itu tidak penting. Terus saya berbicara kepada buat sama ibu saya kalau saya tidak mau kuliah lagi. Terus tapi ibu saya bilang kalau kamu nggak kuliah lagi ngapain gitu. Terus saya bingung kalau yo juga di kuliah juga seperti itu Cak, masuk kelas tapi nggak tahu apa yang harus saya lakukan, seperti tidak ada manfaatnya gitu. Saya mau pingin pendapat Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ini harus saya jawab langsung supaya temanya masih nyambung langsung jadi ya. Gini, coba besok tanya ibu, bu sampean senenge kuliah tamboten, ya? Nek ibu jawab, yo kuliah tanah, kuliah. Jadi kuliah itu nomor siji gaya nyenengno ibumu. Oke? Dan nek awakmu nyenengno ibumu, nyenengno bapakmu, nyenengno keluargamu, Allah seneng awakmu, engko awakmu digampangno masa depane. Nah, ke siji. Jadi sing salah iku duduk kuliah, sing salah iku olehmu ngarani sing jenenge kuliah iku ya apa? Kon lak ngarani kuliah iku oleh ilmu gak oleh. Oleh pengalaman tepak gak oleh, kan gitu ya. Salahmu dhewe olehmu ngarani. Jadi kuliah itu tidak tergantung apa yang datang ke kamu dari dosen dan kampusnya, tapi tergantung kamu mencari apa. Kalau kamu mau mencari ilmu, keadaan apapun akan ada ilmunya. Ojo meneh kok kuliah, kon langon sapi lho ilmune sambrek. Ya ta gak? Nek anjene kon golek ilmu wis apa meneh kuliah bahasa Inggris. Sambrek iso kok lakone iku. Kon utak-utuk bahasa Inggris kok delok ngono guyu dhewe kok ilmune akeh. Lah iya bahasa Inggris iku lho. Jarene u kok jarene a macane e, jarene i macane ai. Ya apa bahasa Inggris gak? Gak cetok koyo nek bahasa Jawa lak cetok ya a b b e e e bahasa Inggris agak nulis di sini bahasa Inggrisnya apa iya krungu iya padha kaya apa bahasa Inggris iku di sini karo krungu kok padha hiene here krungu mendengar tulisannya ya apa h e a r terus nek di sini nek kene H-E-R-E. Lho ya apa? Her karo here kok macane padha iku. Iki cok bahasa apa koyo ngene iki? Lho, kon ngene wis seneng kok. Mulane sing cetho iku Jawa. D karo D beda rek. Nek wedi iku pasir, nek wedi takut. Tak ngono. Ya. Cara Jawa itu estetikanya luar biasa. Ono pentol ku berarti gede. Nek cilik sapi turute, dadi ngene lho, aku gak ngomong pentil rek. Aku iki kandha nang awakmu. Anda itu jadilah murid. Murid itu orang yang punya kehendak untuk mencari ilmu. Kalau kamu mencari ilmu di mana saja bisa, apalagi di kampus. Ojo terus ngomong ilmu, cari ilmu gak harus di kampus. Lho yo gak di kampus ya banyak ilmu kalau kamu cari. Tetapi tujuan utama kamu kuliah itu kalau sekedar cari ilmu, menurut saya kok tidak relevan. Nomor satu adalah menyenangkan ibu bapakmu. Nomor dua, mungkin memudahkan kamu cari kerjaan. Langsung sih, rek. Wong saiki perusahaan ini gak percaya karo kemampuanmu, percaya ini karo surat sing kok gowo. Ya tak gak? Wong kono iku nang dindi ku lak sing penting KTP-ne duduk dapurmu. Ya tak gak? Aku lho, sing jare wis dikenal kontor-kontor apa sih, satpam kenal aku, arek angkut barang kenal aku. Engko aku mlebu airport iku terus langsung, "Cak, masyaallah ya napa kabare?" Diambung tanganku ya. Diambung tanganku terus mari ngono dhek ngurusi tiketku. Terus begitu tengah-tengah ngurus mari ngambung tanganku terus takon, "Ada KTP-nya, Cak?" Loh. Loh kan mari ngambung tanganku takon KTP. Ya apa coba arek iki? Dadi dia tetap gak percaya nek iki aku. Ngerti ya? Jadi ilmu itu ndak terbatas jumlahnya, di mana aja sangat banyak, Dik ya. Ngono lho. Dadi saiki sing penting akurasi tujuanmu, wasilah dan goyahnya itu. Nek aku biyen wis metu SMA, aku kan metu terus, SD metu, gontor ditokno. SMP metu, SMA metu, aku metu. Tak wek-wek bukune aku metu, nang kepala sekolah tak wek-wek aku metu. Terus aku dirayu karo kakak saya, Cak Fuad. Nun njaluk pisan iki diparekno po. Sakno ibu iki lho. Mosok se ibu gak tau ndelok awakmu iku rada ndher sekolahe. Ngono. Akhire aku Mas, saya Mas demi ibu saya aku sopan nang omahe kepala sekolah njaluk sepuro. Pak nyuwun sewu kula njaluk sepuro temen kula salah niki demi ibu saya mau meneruskan lagi boleh apa tidak oleh aku mlebu meneh. Itu untuk ibu saya harga diri saya ndak penting. Dek. Ibu itu segala-galanya. Di bawah Allah itu nabi terus ibu ngono tok. Presiden Uwono. Ya. Allah, Rasulullah, ibu. Kurang ya apa? Ngene ya, sip ya. Beres ya.